Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. حضر السلام يا سهرات إلى سهرات. الحمد لله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melanjutkan kegiatan kita mengkaji pembahasan-pembahasan di dalam acara Doro ini, kajian intensif, dan kita masih di pembahasan tentang akidah Islam dari hal-hal yang disepakati oleh para ulama di berbagai negeri yang berasal dari urusan dua orang imam terkenal dengan saya, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita sekarang berada di halaman 13 dari buku panduan di pembahasan ketinggian Allah di atas makhluk dan kewarasan ilmu Allah. Berkata penulis rahimahullah, "Wa'anna Allah azza wa jal ala arshihi ba'inu wa khalqihi kama wasatahat sahuti kitani wa'ala nisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bila kif ahata bikulli syai'in ilma laysa kamithlihi syai'un wa huwa sami'un basir." Terus berkata, masih menguraikan keyakinan para ulama di berbagai negeri. Ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di atas arsy, berpisah dengan makhluknya. Sebagaimana yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya, melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada pembayaran sama sekali. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian dia kutip ayat, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dia tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, dari uraian penulis di sini, saya poinkan 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang ketinggian Allah di atas arsy. Sifat ketinggian Allah di atas makhluk ini adalah sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Perkara yang merupakan konsekuensi akal sehat serta keyakinan yang diterima oleh fitrah manusia. Iya. Adapun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah lah kalimat yang thayyib itu naik, dan amalan salih mengangkatnya. Jadi katakan bahwa kalimat thayyib, kalimat yang baik, itu naik, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Dan di antara nama Allah di dalam Al-Qur'an Nama Al-Ali, Al-Ali artinya maha tinggi. Wa huwa Al-Aliyul Azim, di akhir ayat kursi. Yang diantara nama Allah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, yang maha tinggi. Dan diantara nama Allah dalam Al-Quran Al-Muta'al, juga artinya maha tinggi. Iya. Wa huwa Al-Kabirul Muta'al, sebagaimana dalam ayat di surah Ar-Ra'd, dialah Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi Allah menamakan diri yang maha tinggi, terkandung di dalamnya konsekuensi ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluk. Dan di antara ayat juga yang menjelaskan sifat ketinggian Allah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Jadi Allah sebut bahwa dirinya di mana? Di atas langit. Iya. Ini sebenarnya kalau dipetik dari ayat Al-Quran banyak sekali ya. Puluhan bahkan ratusan pendalilan dari ayat. Dan dari hadis Rasulullah SAW, banyak hadis yang menjelaskan. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai saya padahal saya adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit? Iya. Dan Nabi ketiga menjelaskan ketinggian Allah di atas makhluk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari penetapannya, pembenarannya. Dari ucapannya itu tadi hadis yang saya bacakan. Di antara hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di atas langit. Dari perbuatan beliau di Hajjatul Wada, ketika Nabi sudah menyampaikan khutbahnya, maka Nabi bertanya kepada manusia, ala hal ballagtu, apakah saya telah menyampaikan? Maka orang-orang berkata, bala, engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit, lalu beliau berkata, Allahumma ishad, ya Allah persaksikanlah. Ini perbuatan beliau angkat tangannya ke langit, menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Dan dari takrir beliau, pembenaran beliau, di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Muawiyah bin Hakam As-Sulami pernah diharuskan membebaskan budaknya. Iya. Karena dia memukul budak itu dan melukainya. Dan peraturan di dalam agama, kalau ada tuan dia melukai budaknya, menyiksanya, maka kewajibannya dia harus membebaskannya. Iya. Dan syariat perbudakan itu ada di semua syariat agama yang sudah berlalu. Tapi tidak ada yang mengatur seperti dalam syariat Islam akan keindahannya dan hikmah di belakangnya. Iya. Baik. Jadi ketika budak ini akan dibebaskan, maka Nabi berkata, datangkan dia ke sini. Supaya diuji oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menguji budak ini dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Rasulullah bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Iya. Maka budak ini berkata, Fis sama, di atas langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, Man ana? Siapakah saya? Budak ini menjawab, engkau adalah Rasul Allah. Maka kata Nabi, i'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang budak yang beriman. Perhatikan, dia dianggap beriman dengan dua keyakinan. Yang pertama, dia yakini bahwa Allah di atas langit. Dan yang kedua, dia yakini bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah apa? Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa meyakini bahwa Allah di atas langit, tinggi di atas makhluknya, ini dari pokok keimanan. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang keyakinan ini. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa siapa yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, maka itu adalah bentuk dari kekufuran. Bentuk dari kekufuran. Iya. Kemudian ini adalah hal yang ditetapkan oleh akal. Kalau dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, iya, maka itu ditolak secara akal sehat. Di mana-mana berarti Allah itu banyak, berada di mana-mana. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha satu. Kalau dikatakan di mana-mana, berarti dia juga menyatu bersama makhluk. Kan di mana-mana. Nah ini memasukkan ke dalam ucapan hululiyah yang tentunya disepakati akan kekufurannya di kalangan ulama. Demikian pula kalau dia katakan Allah di mana-mana, naudzubillah, berarti dia sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Di mana-mana, di tempat yang buruk, di tempat yang kotor, itu kalimat di mana-mana. Iya. Karena itu seorang mukmin yang lurus akalnya, dia tidak akan mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Ya, dan ini fitrah manusia. Fitrah. Silakan semuanya mencoba. Ya, tanya kepada anak kecil yang belum pernah diajari apa-apa. Belum dirusak akidahnya, belum juga diajari akidah yang benar. Coba tanya kepadanya, di mana Allah? Pasti spontanannya akan menunjuk ke langit. Sebab itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Ya. Lebih daripada itu, Fir'aun saja, dia tahu bahwa Allah di atas langit. Fir'aun. Ya. Karena itu dalam Al-Quran, Allah sebutkan di antara kisah Fir'aun, dia berkata kepada Perdana Menterinya Haman, ya Haman, ibni li sarha, la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat, fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adulluhu kadiba. Dia berkata, wahai Haman, buatkan untuk saya sebuah bangunan, istana yang tinggi, supaya saya bisa naik ke langit. Ya, pintu-pintu langit, supaya saya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Ya. Jelas ya? Jadi Fir'aun saja tahu akan hal itu. Menunjukkan Nabi Musa memang, dari keyakinannya seperti itu. Ya, andai kata Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun, bahwa Allah di mana-mana, Fir'aun akan mengerahkan apa? Bala tentaranya ke mana-mana. Iya. Maka ini dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari kesepakatan para ulama. Saya sudah terangkan ini adalah hal yang diterima oleh akal sehat, perkara yang ditetapkan oleh fitrah. Karena itu, iya, bagi seorang muslim dan muslimah yang lurus keyakinannya, dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Iya. Ketika dia sholat, dia bersujud kepada Rabbnya, dan dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, melihatnya, mengetahui segala gerak geriknya, mengetahui apa isi hatinya, apa yang dia minta. Ya, dan ini dari perkara yang menambah pengagungan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dan yang berhak untuk dia ibadahi. Baik. Jadi ini dalil-dalil tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Kemudian perlu saya terangkan bahwa sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uraian Al-Quran dan hadis itu terbagi tiga. Ketinggian yang pertama adalah ulu al-qadar. Ketinggian di dalam keagungan. Jadi Allah maha tinggi keagungannya. Ya. Dan ulu yang kedua, ketinggian yang kedua adalah ulu al-qahar. Ketinggian di dalam penguasaan. Di dalam penguasaan dan kekuatan. Dia maha berkuasa, maha tinggi. Ya. Kekuatannya tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dan yang ketiga, ya, adalah ulu ad-dat, ketinggian Allah pada dat-Nya, yaitu Allah tinggi di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. beristiwa di atas arsy. Dan di sini oleh penulis hanya beliau sebutkan Allah di atas arsy-Nya, maksudnya tinggi di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Sebab itu diterangkan dalam 7 ayat di Al-Qur'anul Karim. Semuanya di ayat-ayat itu Allah berfirman tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Iya. Kecuali satu ayat di surah Taha, Allah firman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha mengasihi di atas arsy-Nya beristiwa. Iya. Maka tetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Istiwa itu kalau orang-orang Indonesia dia terjemahkan bersemayam. Ya, dan ini penerjemahan kurang detail ya di pembahasan akidah. Ya. Karena di dalam ilmu akidah seorang harus ketika mensifatkan Allah Subhanahu wa taala harus dia sifatkan sesuai dengan kandungan yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Istiwa dalam bahasa Arab itu mempunyai 4 makna. Dia bisa bermakna al-ulu, tinggi. Bisa bermakna al-irtifa, yang terangkat, yang di atas. Bisa bermakna as-sa'ud. As-sa'ud itu kalau misalnya ada tanah, kemudian ada tinggian, maka yang paling tinggi di atas tanah itu disebut sa'ud. Kemudian yang keempat, al-istiqrar. Dia tetap. Ya, tetap. Ini 4 makna dari istiwa. Karena ini kalau diartikan bersemayam, bersemayam itu dalam kamus bahasa Indonesia ada makna duduk. Iya. Dan mensifatkan Allah jangan sembarangan. Ya, kalau dikatakan Allah duduk, kita perlu dalil. Apa dalilnya? Iya. Sebab ini perkara gaib. Nah, boleh seorang lancang berbicara atas nama Allah apa yang dia tidak ketahui. Karena Allah telah berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti di atas suatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi untuk kata duduk ya, kita tidak tetapkan, tidak pula kita nafikan. Sebab kalau kita katakan Allah duduk, kita perlu dalil. Dan kalau kita katakan Allah tidak duduk, juga kita perlu apa? Perlu dalil. Ya. Dan tidak dalil tentang hal ini, maka kewajiban kita adalah diam, tidak menyinggung. Nah, itulah pokok di dalam keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama, ketinggian Allah di atas arsy. Poin yang kedua tentang arsy. Apa itu arsy? Arsy itu adalah secara bahasa dia adalah Sarirul Malik, adalah tempat duduk raja. Iya, singgasana ya kalau bahasa Indonesia. Baik. Dan secara umum di pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan yang gaib itu kadang sama di dalam penamaan, tetapi dalam hakikat belum tentu apa? Belum tentu sama. Sebab kesamaan di dalam penamaan itu wajar terjadi, tapi kesamaan dalam hakikat tidak menunjukkan, atau kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Contoh misalnya di masjid ini mungkin ada beberapa orang yang namanya Muhammad. Muhammad, 3 orang. Iya. Nama sama, tapi orangnya apakah sama? Satu orang? Jawabannya 3. Iya. Ada 3 orang. Semuanya disebut Muhammad. Jadi kesamaan dalam nama tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Hah? Hakikat. Contoh lain, manusia mendengar. Ya. Manusia memiliki apa? Pendengaran. Ayam memiliki pendengaran atau tidak? Ya, memiliki pendengaran. Kalau begitu ayam juga dikatakan memiliki pendengaran. Ya, kucing memiliki pendengaran? Iya, kalau begitu dikatakan kucing memiliki pendengaran. Jadi manusia memiliki pendengaran, ayam memiliki pendengaran, kucing memiliki pendengaran, demikian pula kebanyakan makhluk. Tapi apakah dikatakan manusia sama dengan ayam karena sama-sama memiliki pendengaran? Jawabannya tidak. Karena itu adanya kesamaan dalam penamaan, dan menunjukkan adanya kesamaan dalam apa? Hakikat. Demikian pula pembahasan berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan hal-hal gaib. Ada penamaan mirip, tapi hakikatnya tidak sama. Di sorga ada minuman, sama dengan minuman di dunia? Ya sama, sama namanya syarab. Iya. Di sorga ada namanya susu, laban. Sama dengan susu di dunia? Ya tidak sama. Di sorga ada madu, sama dengan madu Indonesia? Tidak sama. Ya. Penamaan sama tapi hakikat apa? Berbeda. Karena di sorga itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Padanya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jelas ya? Jadi penamaan sama. Ya. Ketika dikatakan arsh, arsh memang secara bahasa adalah singgasana, tempat duduk raja. Iya. Tapi apakah hakikat dari arsh yang kita kenal di dunia sama dengan arsh Allah? Ini tidak boleh kita samakan. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang arsy dengan beberapa sifat. Iya. Disifatkan dengan Al-Majid. Arsy yang sangat luas. Disifatkan dengan sifat Al-Azim. Arsy yang sangat apa? Sangat besar. Dan disifatkan dalam Al-Qur'an sebagai Al-Karim. Iya, arsy yang sangat mulia. Sangat mulia. Jadi sifat arsy. Dan dia adalah makhluk Allah yang sangat besar sekali. Iya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Kita semua kenal ada namanya ayat kursi. Iya. Tahukah apa itu kursi? Iya. Kursi itu dalam penafsiran Ibn Abbas, beliau katakan al-kursi maudi'u qadamain Ar-Rahman. Dia adalah tempat kedua kaki Allah Ar-Rahman. Itu kursi. Jelas ya? Nah itu syah dari Ibn Abbas dengan sanad yang sangat sahih. Ya. Dan Ibn Abbas tidak mungkin berucap hal yang seperti ini sendirian. Pasti diambil dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di kalangan ulama ahli hadith disebut sebagai marfu hukman. Hadith yang hukumnya sama dengan hukum hadis marfu yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi al-arsh ini dalam sebuah hadis, ya, al-arsh kursi dan langit dan bumi pernah diperumpamakan dalam sebuah hadis. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan antara langit dan bumi dibanding dengan kursi. Ya. Rasulullah bersabda, perumpamaan langit dan bumi dibanding dengan kursi itu bagikan sebuah gelang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Ya. Bayangkannya padang pasir, gelap-gelap bumi ini terhampar semuanya, padang pasir, ya. Gelang dilemparkan ke tengahnya. Kira-kira gimana ukuran gelang ini dibanding padang pasir yang luas? Ya. Kan kelihatan ya betapa kecilnya gelang tersebut. Itulah perumpamaan langit dan bumi yang kita lihat luas sekali saat ini. Itu perbandingannya dibanding apa? Kursi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kursi itu bukan kursi bahasa Indonesia ya. Ini kursi bahasa Indonesia. Ya, tadi saya sudah tafsirkan kursi dalam tafsiran Ibn Abbas. Itu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah perbandingkan lagi antara kursi dengan arsy. Perbandingan antara kursi dan arsy itu seperti gelang juga dilempar di tengah padang pasir yang sangat luas. Ya. Jadi subhanallah, ini adalah sebuah hadis yang agung. Seorang muslim yang mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini, kewajibannya adalah apa? Kewajibannya adalah dia imani. Dia tidak berpikir bagaimananya, oh kalau begitu begini, oh kalau begitu kayak gini. Nah, itu dari syaitan ya kalau menggambarkan. Kalau perkara gaib, kita tidak boleh masuk di dalamnya. Ya. Sesuatu yang boleh kita masuk di dalamnya, itu kalau pernah tergambar pada kita. Sesuatu pernah kita lihat, nah itu boleh kita gambarkan. Ataupun kalau kita tidak pernah lihat, kita pernah dengar. Ada yang seperti itu. Ada yang pernah melihatnya menjelaskan. Oh, sesuatu itu begitu dan begini. Nah, itu baru bisa tergambar. Jelas ya? Ya, kalau tidak seperti itu, ada yang ketiga. Kita pernah melihat yang serupa dengannya. Nah, baru bisa berbicara. Oh, ini serupa. Dia mirip kayak gini, kayak begini. Nah, dan ini semua yang kita cerita sekarang tentang ars. Ini semua dari hal yang tidak pernah kita lihat. Tidak ada apa berita mendetail bagaimananya. Kemudian juga tidak ada yang semisal dengannya. Karena itu masuk dalam hal yang seperti ini. Membagaimanakan. Ini adalah perkara yang apa? Diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya, dan itu bagian dari tipu daya syaitan. Kalau seorang masuk di dalamnya, kewajiban kita adalah mengimani. Tatkala kita dengarkan dari besarnya kursi dan besarnya al-arsh, arsh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini memberikan kepada kita keagungan Allah yang menciptakannya. Kebesaran dan keagungan Allah yang menciptakan makhluk-makhluk sedemikian besar. Dan ini akan menambah pengagungan kita dan pembesaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksud dari pembahasan seorang membahas tentang keimanan kepada arsy dan semisal dengannya. Baik, selesai sudah ya pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, Allah berpisah dari makhluk. Dan ini oleh penulis ditegaskan, ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Ya, sebab sebagian orang, kenapa penulis tegaskan seperti ini? Sebab sebagian orang lancang. Ya, dia sifatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana, bercampur dengan makhluk, bersatu dengan makhluknya. Dan ini semuanya dari hal yang bertentangan dengan kebenaran. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Ya. Di atas arsy. Tidak bersatu dengan makhluk. Iya. Dan kebanyakan orang yang apa namanya mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di tengah makhluknya, itu berdalilkan dengan dalil-dalil yang dia sendiri tidak begitu paham apa maknanya. Ya, seperti dia berdalil dengan hadis, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia itu dari urat nadinya. Iya. Oh, berarti Allah dekat kepada apa? Makhluknya. Ini kedekatan apa yang dimaksud? Jadi Allah menempel begitu di urat nadi. Tidak mungkin, ya kan? Itu keluar dari akal. Iya. Dan secara bahasa, kalau dikatakan saya dekat dengan kamu, ya, itu tidak mesti dia di sampingnya terus bergandengan. Ada dekat mana lain? Ya, contohnya penggunaan secara bahasa. Saya berjalan bersama bulan. Ya. Bulan di mana? Di langit. Tapi bersama maksudnya bersama apa? Cahaya bulan. Padahal bulannya di mana? Ya, di langit. Jadi kalau secara bahasa saja kata bersama, tidak mesti dia bersatu. Ya, itu di tengah makhluk berjalan. Maka ini tidak ada pertentangan antara sifat ketinggian Allah dan sifat dekatnya Allah dengan makhluk. Sebab Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, dan Allah maha dekat kepada makhluk dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang dikerjakan oleh makhluk, iya, dan apa yang dibisikkan oleh jiwanya, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Baik, karena itu oleh penulis di sini ditegaskan, ba'inun min khalqihi. Iya, ini penegasan ya, untuk nyatakan keimanan dan bantahan tadi terhadap orang-orang yang keliru di dalam memahami yang mana kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Kata beliau, kama wasofa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila kaif. Iya, dan sini penulis bawakan kaidah. Kaidah dalam penetapan sifat. Ini kaidah penting ya. Kaidah dalam penetapan sifat. Sekarang saya ingin bertanya. Iya. Siapakah yang paling mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Jawabannya adalah Allah sendiri. Dia yang paling mengerti tentang dirinya. Iya. Nah, asalnya Allah subhanahu wa ta'ala, iya, kita tidak pernah melihatnya. Hal yang berkaitan dengan nama dan sifatnya itu perkara gaib. Kita jangan masuk di dalamnya. Kecuali kalau ada pengabaran dari Allah di dalam Al-Quran, atau ada pengabaran dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, beliau sendiri juga tidak tahu kecuali kalau Allah wahyukan kepada beliau. Allah wahyukan kepada beliau. Iya. Karena itu di doa yang masyhur ya, yang dibaca apabila seorang gundah gulana ya, lagi bersedih, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamta bihi ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak, dan seterusnya ya, dari doa ya. Kita disebut diantara doa, ya Allah saya memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki, segala nama yang engkau namakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang kamu ajarkan nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu, dari para nabi maksudnya, atau nama yang engkau simpan di sisimu di ilmu gaib. Iya, jelas ya. Jadi ini bentuk dari penamaan. Ada nama yang Allah simpan, nah ada nama yang diajarkan kepada makhluk. Iya, diajarkan kepada makhluk. Karena itu Asmaul Husna ya 99 itu bukan pembatasan. Ya, jadi kalau ada yang membaca hadis innalillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidah mi'atan illa wahid wahidan, ya sungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kecuali 1. Faman ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang menghitungnya dia masuk surga. 99 ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Kalau misalnya saya berkata saya punya duit 99 won misalnya, apakah artinya saya punya 99 saja, enggak ada yang lain? Tidak, ini pengabaran. Saya beritahu saya punya 99. Mungkin saja saya punya 99 lainnya atau lebih daripada itu. Iya. Jelas ya? Saya enggak berkata saya tidak memiliki duit kecuali 99, itu pembatasan. Atau saya berkata misalnya duit saya hanya 99. Tapi dalam hadis hanya dikabarkan Allah memiliki 99 nama, bukan pembatasan. Ya, karena itu di prakteknya memang ketika para ulama menghitung Asmaul Husna dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih itu lebih 100 dari nama yang syah di dalam Al-Qur'an maupun di mana? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itulah 99 bukan pembatasan. Iya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini bahwa berbicara tentang nama-nama dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, seorang wajib terbatas pada apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia berbicara tanpa dalil dari Al-Quran dan tanpa dalil dari hadis Nabi, maka dia telah lancang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Dan cukuplah itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling apa? Besar. Iya. Kenapa saya katakan paling besar? Ya, karena dalam Al-Quran diurut dosa-dosa itu. Ya, Allah firman ya di surah Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya Allah Rabbku mengharamkan segala kekejian yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini satu. Allah mengharamkan dosa, dua. Dan Allah mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak, tiga. Dan Allah mengharamkan kesyirikan yang Allah tidak menurunkan petunjuk tentangnya. Jadi ini diurut ya, dari kecil kemudian besar setelahnya, besar setelahnya. Syirik ini diantara apa? Dosa yang paling besar. Ya. Kemudian setelahnya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah haramkan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmu. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, dosa yang paling besar berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sebab syirik juga itu berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya. Maka hati-hati. Seorang kadang di ilmu dunia, kalau dia apa namanya, keahliannya di apa namanya di mesin atau di pembangunan, tentunya dia tidak berani memberi resep untuk orang yang sakit jantung. Iya, adakah ahli mesin berani beri resep untuk orang yang sakit jantung? Hah? Tidak berani, sebab itu bukan bidangnya. Iya, dia tidak punya ilmu tentangnya. Dan ini dicela di kalangan kita. Tapi sebagian orang subhanallah berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Dan ini adalah suatu bahaya yang sangat besar. Kita wajib mengenal keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala supaya seorang itu berucap dengan dalil. Ya, berucap dengan ilmu. Dan Allah telah mengingatkan وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلْ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, jadi kaidahnya seperti yang disebut oleh penulis. Kama wasafa nafsahu fi kitabi. Sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila kaifin. Tanpa ada pembagaimanaan sama sekali. Nah, boleh dibagaimanakan. Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya, malaka Allah tasjuda lima khalaqtu li biyadai. Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Ya, jadi Allah tetapkan bahwa Adam dicipta oleh Allah dengan apa? Kedua tangan Allah. Ya. Jadi Allah tetapkan untuk dirinya apa? Dua tangan. Iya. Allah tetapkan untuk dirinya dua tangan. Jadi kalau Allah tetapkan untuk dirinya dua tangan, masa kita lancang mengatakan, oh tidak ada tangan bagi Allah. Itu artinya kita menyelisihi apa? Keterangan Allah sendiri mensifatkan dirinya memiliki dua tangan. Iya. Jelas ya? Dan tangannya tidak boleh dibagaimanakan. Kalau begitu bagaimana tangannya? Apakah sama dengan tangan makhluk? Tidak boleh dibagaimanakan. Ya, tangan secara bahasa dimaklumi. Adapun hakikatnya, kita wajib mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, maha besar, segala nama dan sifatnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Pasti tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Iya. Karena itu kalau ketika disebut Allah mencipta dengan kedua tangan, nah, jangan tergambar, oh seperti tangan kita. Ya, kalau tergambar seperti itu dosa ya. Perkara yang tidak boleh tergambar pada seorang hamba. Yaitu dari waswas syaitan. Hendaknya ditinggalkan. Iya. Dia menetapkan dan mengagungkan Rabbnya Jalla Jalaluh. Iya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran memiliki wajah. Seperti dalam ayat misalnya, illa bitiga'a wajihi rabbihil a'la. Kecuali dia mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ya, wajah apa? Kita tetapkan wajah secara bahasa dimaklumi. Iya. Adapun wajah tidak sama dengan wajah apa? Wajah makhluk. Kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, pensifatan, ya, penamaan boleh sama saja nama. Boleh sama dalam penamaan. Makhluk punya wajah, Allah punya wajah. Semua dari kita ini semuanya punya wajah. Si A, si B, si Ahmad, si Muhammad, semuanya punya wajah. Tapi wajahnya si Ahmad beda dengan wajahnya apa? Si Muhammad. Padahal dua-duanya disebut punya wajah. Kalau antara makhluk saja sama-sama dikatakan punya wajah, tapi tidak sama. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Tentunya tidak sama. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dari sebagian keagungannya. Di antaranya di dalam hadis Abu Sa'id riwayat Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hijabuhu nur. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Hijab Allah adalah cahaya. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tertutup dengan hijab cahaya. Hijabnya adalah cahaya. Andai kata hijab Allah disingkap, maka keelokan, keindahan wajahnya itu akan membakar makhluk sejauh pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dikatakan sejauh pandangan Allah, kira-kira ada yang tersisa? Hah? Tidak ada yang tersisa, sebab Allah maha melihat segala sesuatu. Ini penggambaran ya, akan keagungan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka ini sifat-sifat kita imani, kita yakini. Ya, pokoknya kita imani sebagaimana Allah sifatkan dan kepada apa yang disebutkan oleh nabinya tanpa dibagaimanakan. Nah, boleh dikasih tanda tanya di belakangnya. Ya, nah boleh. Dan tidak boleh diperumpamakan, oh dia seperti ini, seperti itu, kayak begini, nah boleh. Ya. Baik. Dan ini ditutup dengan penyebutan ayat di akhir, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar lagi apa? Maha melihat. Ya. Ayat ini terdapat di dalamnya dua penegasan. Penegasan yang pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Jadi tidak mungkin Allah diserupakan dengan apa? Dengan makhluk. Tidak serupa dengan suatu apapun. Ya, Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apa? Suatu apapun. Karena itu menggambarkan dari sifat Allah itu pada dasarnya sudah keliru. Salah sudah. Ya, sebab Allah sudah menegaskan bahwa Allah tidak pernah serupa dengan suatu apapun. Ini wajib kita imani. Kemudian yang kedua, Allah tegaskan di dalam ayat, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha apa? Maha melihat. Ini dua nama yang agung. Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala ucapan makhluk. Ucapan lisan, ucapan hati, ucapan yang dikeraskan, yang dirahasiakan, yang dibisikkan di dalam jiwanya, semuanya Allah dengarkan. Iya. Dengan bahasa apapun dia ucapkan. Iya. Allah Maha mendengar segala sesuatu. Ini sifat pendengaran, ya. Terdapat nama Allah Maha mendengar terdapat di dalamnya penetapan bahwa Allah Maha mendengar segala yang diucapkan oleh makhluk. Dan nama Al-Basir, Al-Basir artinya Maha melihat. Iya, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu. Melihat apa yang dilakukan oleh hamba, melihat apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam dadanya. Iya. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang luput darinya. Nah, jadi ini dua nama kalau ditetapkan terdapat di dalamnya penetapan dua sifat. Sifat pendengaran dan sifat apa? Penglihatan. Maka ini ayat terdapat juga di dalamnya bahwa kita wajib menetapkan apa? Nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kita tetapkan Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Tapi kalau Allah terangkan nama dan sifat untuk dirinya, wajib kita tetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Dan di sini ada sebuah keindahan dari ayat dipetik oleh para ulama. Kenapa di ayat ini dipilih dua nama As-Sami'ul Basir? Kenapa tidak nama yang lain? Nama misalnya Al-Alimul Khabir, Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Atau Maha apa namanya? Al-Qadir, yang Maha Berkuasa, Al-Aliul Qadir misalnya. Tapi kenapa dipilih yang Maha mendengar lagi Maha apa? Maha melihat lagi Maha mendengar. Karena para ulama, kalau kita lihat kepada makhluk, ya, kebanyakan makhluk memiliki pendengaran dan memiliki apa? Penglihatan. Disifatkan melihat dan disifatkan mendengar. Ya. Jadi makhluk saja sama-sama memiliki pendengaran dan penglihatan, tapi tidak sama. Ya. Apalagi antara makhluk dengan yang menciptakannya. Karena itu adanya kesamaan di dalam penamaan itu tidak menunjukkan kesamaan di dalam apa? Di dalam hakikatnya. Baik. Jadi ini ayat kaidah penting. Jadi dalam penetapan sifat-sifat. Ya, kita tetapkan seluruh nama dan sifat Allah sebagaimana Allah sifatkan untuk dirinya dan sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dibagaimanakan. Keyakinan kita terkumpul dalam sebuah ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi apa? Maha melihat. Pembahasan yang kelima, ya, tentang keluasan ilmu Allah. Ini dari ucapan penulis, ahata bikulli syai'in ilma. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, dan ini telah kita terangkan, ya, di pembahasan takdir pada pertemuan tadi pagi. Ya. Allah berfirman, لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Baik, dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Baik, saya berpindah ke pembahasan yang lain. Ya, kita masuk di dalam pembahasan keyakinan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala di halaman 15 ya. Ya, kata penulis rahimahullah, "Wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, yarahu ahlul jannah bi absarihim wa yasma'una kalamahu kayfa syaa'a wa kama syaa'." Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan dilihat di akhirat. Penduduk surga akan melihatnya dengan mata-mata kepala mereka dan mendengarkan kalamnya dengan kaifiah yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Iya. Di dalam pembahasan ini, di dalam ucapan penulis ini, saya poinkan 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Iya. Ini dari keyakinan umat Islam yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang berjumlah mutawatir dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di kehidupan akhirat pada hari kiamat. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri pada hari kiamat. Wajah orang-orang yang beriman berseri-seri, bergembira. Mereka melihat kepada Rabb-nya. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara orang yang beriman, di antara kenikmatan yang mereka dapatkan, mereka nanti akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun." Ya, tentang orang kafir Allah firman, sungguh mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat akan tertirai dari Rabb-nya, terhijab, tidak bisa melihat. Kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir tertirai, tidak bisa melihat, berarti orang mukmin tidak tertirai. Ya, sebab kalau semuanya tertirai, untuk apa disebut apa? Kafir saja sebagai hukuman. Jelas ya? Ini sisi pendalilan kuat sekali dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini 2 ayat. Dan di dalam ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat yang sifatnya menyebutkan Al-Mulaqah. Ya, perjumpaan. Di antaranya seperti ayat di akhir surah Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, perjumpaan dengan Rabb apa artinya berjumpa dengan Allah? Ini ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dihisab seluruh amalannya. Jadi kalau dia ingin bergembira melihat hisabnya, maka di dunia hendaknya dia beramal salih dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan. Dan penafsiran yang kedua, mulaqah, di situ bermakna dia melihat kepada Allah. Jadi tafsir ayat di atas, mana ayat di atas penafsiran ini, siapa yang ingin melihat Allah pada hari kiamat, hendaknya dia beramal salih dan jangan dia berbuat kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik. Jadi ini 2 penafsiran. Dan ini banyak ya ayat-ayat yang sifatnya seperti itu. Baik. Kemudian di antara dalil juga di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang tambahan. Seperti dalam ayat "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah" di surah Yunus. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan dapatkan surga al-husna dan mendapatkan tambahan. Tambahan yang dimaksud di dalam ayat diterangkan di dalam hadis. Tambahan yang dimaksud, bahwa yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran. Ada pun dari hadis, banyak syariah hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jumlahnya mutawatir. Di antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian semua akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat. Iya. Sungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Tidak tertutup sama sekali. Sekarang kalau misalnya di dunia ini ada yang melihat bulan di malam purnama, tampak bulan itu atau tidak? Hah? Tampak, jelas. Iya kan? Indah. Enak melihatnya. Nah, demikian pula pada hari kiamat, seorang hamba ya, melihat kepada Allah. Dan itu kenikmatan yang paling besar memang. Karena itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika penduduk sorga sudah masuk dalam sorga, sudah diberikan kenikmatan untuk mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk sorga. Ya, inginkah kalian aku tambah? Inginkah kalian aku tambah? Maka penduduk sorga berkata, "Wahai Rabbku, apa lagi yang lebih utama daripada apa yang kami telah dapatkan?" Ya, subhanallah, di sorga itu terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak. Ini saja kenikmatan yang apa? Luar biasa. Iya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Berbagai kenikmatan dalam surga. Tidak ada apa-apanya kehidupan dunia. Kalau yang ini banding dengan apa? Surga. Cukup satu hadis saya ingatkan. Iya. Atau saya beri dua saja. Supaya lengkap ya. Satu hadis Nabi pernah berdiri di atas mimbar. Lalu beliau maju seakan-akan ingin memetik sesuatu. Iya. Tapi beliau urungkan. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu?" Kata Nabi, "Tadi saya diperlihatkan apa namanya dari sorga. Saya ingin memetik sebagian dari rantingnya. Ya. Kalau saya petik, saya jadi memetiknya. Kalian menciumnya, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup di atas muka bumi." Perhatikan ya. Dari kenikmatan sorga itu. Dan satu lagi dari sorga terkait bidadari. Ya. Andai kata bidadari di sorga ada yang mengintip ke bumi, maka cahaya dari wajahnya akan merangi seluruh alam semesta. Ya, ini apa? Dari sebagian kenikmatan dalam sorga. Karena itu penduduk sorga bertanya, apalagi kenikmatan yang lebih agung daripada ini? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai dan mereka pun melihat kepada wajah Allah. Dan mereka dapati itu adalah kenikmatan yang paling besar. Jelas ya? Karena itu, seorang mukmin kalau dia beriman, dia meyakini yang seperti ini, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu semakin besar pengagungannya kepada Rabbnya. Karena itulah, di antara doa Nabi SAW, beliau berdoa, "Wa as'aluka liddatan nazar ila wajhik." Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang ke wajahmu. Jadi antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini orang berpikir ingin melihat Allah, kenikmatan yang paling besar, mungkin dia tidak akan ketahui kalau dia tidak mempelajari ilmu apa? Ilmu akidah. Ya. Dan orang yang tidak meyakini keyakinan ini, bagaimana dia bisa melihat Allah pada hari kiamat kalau dia tidak meyakini? Padahal ini adalah keyakinan yang disepakati oleh para ulama. Ya. Disebutkan oleh banyak ulama ya, bahwa siapa yang mengingkari Allah dilihat di akhirat, maka itu diantara bentuk apa? Kekufuran. Ya. Diantara bentuk kekufuran. Karena itu ini adalah keyakinan yang agung. Pembahasan yang kedua, penjelasan tentang di mana Allah bisa dilihat. Pada hari kiamat Allah dilihat oleh kaum mukminin di dua tempat. Yang pertama di dalam sorga. Dan ini pokoknya, dasarnya. Dan yang kedua, kaum mukminin juga melihat Allah di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Ketika kaum mukminin melihatnya, mereka sangat bergembira melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, melihat Allah dengan mata kepala. Kata penulis, "Yarahu ahlul jannati bi absarihim." Penduduk surga akan melihat Allah dengan mata-mata kepala mereka. Iya. Jadi di dunia ini mata itu lemah, tidak mampu melihat. Ya, karena itu Nabi Musa alaihi salam ya, pernah minta untuk melihat Allah. Tapi apa yang terjadi? Ya, disebutkan ya kisahnya di mana? Di surah Al-A'raf. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu, qala rabbi arini anzur ilaik." Begitu Nabi Musa datang ke miqat kami, ya sudah dijanjikan supaya Nabi Musa ke situ. Maka Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu." Maka Nabi Musa, maka Allah berfirman, "Lan tarani, engkau tidak akan melihatku." Maksudnya di dunia tidak akan mampu engkau melihatku. "Walakin yanzur ilal jabal," tapi lihatlah ke gunung. "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, maka gunung hancur berkeping-keping dan Musa tersungkur pingsan. Ya, "Falamma afaqa qala rabbi tubtu ilaik." Ya. "Subhanaka tubtu ilaik wa ana minna wa ana awwalul muslimin." Ya. Maka Nabi Musa berkata, "Maha suci engkau wahai Rabbku, saya bertobat kepadamu. Dan saya adalah orang yang paling pertama berislam. Berserah diri kepadamu." Ya, perhatikan ya. Di dunia ini kekuatan mata tidak kuat memandang. Tapi di akhirat Allah kuatkan pandangan mata. Sehingga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kenikmatan yang didapatkan oleh apa penduduk surga. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah dilihat dengan mata kepala itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab, "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam." Tahiyyat penduduk surga ketika mereka berjumpa dengan Allah adalah keselamatan. Tahiyyat di sini ya sambutannya penduduk surga untuk penduduk surga. "Yawma yalqawnahu," tatkala mereka melihat kepada Allah. Ini dalam bahasa Arab yalqaunahu di sini, liqa itu tidak ada penafsiran kecuali melihat dengan mata kepala. Ya. Sebab dalam uslub bahasa Arab, kata liqa kalau bergandengan dengan kata tahiyya, itu tidak ada makna lain kecuali dengan mana melihat dengan apa? Mata kepala. Ya. Karena itu kalau kita baca di terjemahan-terjemahan Al-Quran, ini kadang mana enggak disebutkan. Ya. Mana tidak disebutkan. Sebab mereka menerjemah kalimat saja, huruf. Liqa dalam bahasanya internetnya berjumpa. Ya. Tapi itu ada istilah dalam bahasa Arab. Kalimat berjumpa, kalau ketemu dengan kalimat tahiyya, kalimat berjumpa ini berubah maknanya menjadi apa? Melihat dengan mata kepala. Dan ini menurut sa'alat pakar bahasa, menurut kesepakatan seluruh ahli bahasa, tidak ada silang pendapat. Ya. Tidak ada silang pendapat. Karena itu perhatikan ya, para ulama ketika menegaskan seperti ini, itu ucapan mereka, ucapan yang benar-benar valid dan ilmiah. Ya. Halnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diragukan. Baik. Kemudian yang keempat, kenikmatan terbesar bagi penduduk surga. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Tadi hadisnya bahwa kenikmatan yang terbesar adalah apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Baik, itu kenikmatan yang terbesar. Karena itu kalau ini kita imani, kita yakini, luar biasa. Iya. Seorang mukmin di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, dia bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia digolongkan sebagai orang-orang yang bisa melihat Allah pada hari kiamat. Dan ini nikmat yang paling besar. Anugerah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua yang hadir di majelis ini sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik. Ya. Sudah, saya selesaikan dulu poin ini baru kita tanya jawab. Pembahasan yang kelima, mendengar firman Allah. Wa yasma'una kalamahu. Ya. Dan mereka mendengar firman Allah. kaifa syaa wa kama syaa, dengan kaifiat yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Ya. Jadi tatkala hamba berada dalam surga, Allah berbicara kepada penduduk surga. Ya. Dan penduduk surga mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah. Nah, sebab memang asal kalam, saya sudah terangkan ya di pembahasan tadi pagi. Kata kalam dalam bahasa Arab itu adalah kata yang mengandung makna apa? Makna tampak. Tidak ada kalam itu dalam bahasa Arab bermakna tersembunyi, bisikan hati, tidak ada. Kalam itu sesuatu yang apa? Terdengar. Iya. Sesuatu yang terdengar. Baik. Karena itulah firman Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Allah berfirman dengan huruf, ada susunan huruf kalimat yang diucapkan dan Allah bersuara, ya berbicara. Jadi semuanya dari hal yang wajib kita imani. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Wa idnada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu memanggil Nabi Musa, menida Nabi Musa. Nida dalam bahasa Arab itu adalah panggilan dengan suara keras. Tidak ada silam pendapat di kalangan ahli bahasa. Karena itu adzan disebut apa adzan? Hah? Disebut nida juga. Karena adzan tidak ada adzan yang bisik-bisik ya. Apalagi dalam hati. Ya, adzan itu semuanya dengan lanturan suara yang apa? Keras. Ya, ketika Allah menida Nabi Musa, itu menunjukkan dengan suara yang apa? Didengar oleh Nabi Musa. Iya. Dan demikian pula di akhirat Allah berbicara kepada penduduk surga dengan pembicaraan yang didengar oleh penduduk surga. Dan ini diterangkan di dalam hadis-hadis. Iya. Maka di sini perlu diketahui agungnya makna Allah berbicara kepada hamba. Iya. Dan ini berbicara tentunya dimaklumi ya. Ya. Di dunia namanya berjumpa, berbicara, tidak mesti kita bergembira. Iya. Kalau ada orang yang berbuat kriminal, kemudian diinterogasi oleh polisi, kira-kira enak pembicaranya? Hah? Dia nikmati pembicaraan? Tidak, sebab ini orang merasa tersiksa akan dia apa? Diinterogasi ya. Nah, demikian pula melihat, tidak mesti seorang itu melihat, dia melihat hal yang menyenangkan. Nah, ya. Contoh misalnya ada seorang apa namanya berjalan, kemudian dirampok oleh seorang perampok. Ya. Sementara posisi saling merebutkan barang, tiba-tiba datang polisi. Ya. Maka dua orang ini berbeda, melihat sama-sama melihat polisi. Tapi yang satunya bergembira, yang satunya apa? Satunya takut. Kan begitu? Iya. Karena itu melihat, berjumpa, berbicara, belum tentu. Ya, itu menjadi suatu kenikmatan bagi hamba. Ya, karena itu kita hendaknya memposisikan diri kita pada hari kiamat itu kayak bagaimana? Iya. Karena setiap dari kita, Allah akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada penerjemah. Dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah penerjemah. Tidak ada penerjemah. Iya. Maka dia melihat ke sebelah kanannya. Dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kedepankan. Dia melihat ke sebelah kirinya. Dia juga tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dan dia lihat ke depannya, dia tidak melihat kecuali api neraka di depannya. Iya. Karena itu Nabi berwasiat, "Fattakun nara walau bisyikki tamra." Takutlah kalian dari api neraka, walaupun hanya sekadar bersedekah dengan sepotong apa? Kurma. Fa'ilam tajid, kalau kalian tidak mampu bersedekah dengan sepotong kurma, tapi kalimatin tayyibah, maka berucaplah dengan ucapan yang apa? Ucapan yang baik. Iya. Ini keadaan seorang muslim dan muslimah tatkala memperhatikan nas-nas yang seperti ini, mengingatkan dirinya, ya, menyiram jiwanya bagaimana harusnya dia memikirkan, ya, keadaan dirinya tatkala dia berdiri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu persiapannya adalah di dunia ini. Ya, karena itu kalau seorang rajin dia ulangi pembahasan akidah, maka itu pasti akan apa? Akan memberikan siraman-siraman yang indah di dalam jiwa yang menghidupkan jiwanya. Kemudian yang kenal semuanya dengan kehendak Allah. Kaifa syaa wa kama syaa. Ya, dengan kefiat yang dia kehendaki dan sebagaimana yang dia kehendaki. Semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang mendengar firman Allah, bagaimana mendengarnya? Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bagaimana mendengarnya? Sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya kita kembalikan kepada kehendak Allah. Adapun ya hakikatnya pakai bagaimana, ini dari perkara yang tidak dikabarkan kepada kita. Ya wallahu taala. Baik, selesai pembahasan ini. Mungkin kita selingi dengan tanya jawab sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung. Ya. Baik, bagus. Ya, 500.000 tahun. Antara sebuah langit dengan langit yang lainnya, itu memang disebutkan jarak di dalam sejumlah hadis. Ya. Tapi ada sebagian hadis yang sahih, ada sebagian hadis yang lemah. Ada sebagian hadis yang lemah. Baik, dan itu ada beberapa riwayat ya. Ya, dan ini saya perlu ingatkan juga di kesempatan ini, bahwa seorang ketika dia membaca riwayat-riwayat, itu harus punya dasar. Ya. So, para ulama ketika membawakan riwayat dalam bukunya, misalnya Imam Ahmad, membawakan hadis dalam bukunya, hadisnya lemah, tapi disebut oleh Imam Ahmad dalam musnad. Kenapa? Sebab Imam Ahmad sudah menyebutkan silsilah perawinya. Kalau dia sebut silsilah perawinya, ahli hadis pandai mengetahui ini hadis kuat atau tidak kuat dengan melihat apa? Perawinya. Iya. Karena itu tidak semua hadis yang dibacakan oleh apa namanya, dan sekarang ini ya banyak dari umat Islam memang punya kegemaran membaca, dan itu adalah hal yang bagus. Ya, tapi hadis-hadis perlu didetailkan tentang keabsahannya. Bahkan kadang di sebagian buku, penulis buku sendiri mengatakan bahwa hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah itu tidak boleh seorang menyampaikannya, kecuali kalau dia ingatkan bahwa itu hadis lemah, tidak diamalkan. Ya, sebab kalau hadisnya lemah, tidak syah penyandarannya kepada Nabi. Lalu dia berkata, Rasulullah bersabda begini, itu artinya apa? Hah? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah peringatan untuk kita sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i baik. Man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhib, fa huwa ahadul kadhibin. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadis, dia sendiri menyangka bahwa hadis ini adalah hadis yang keliru atau hadis yang dusta, tetap dia ceritakan, maka dia adalah salah seorang dari pendusta. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan-nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya diminyakkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi saya di pembahasan hadis yang diminta tadi itu ada beberapa hadis ya. Ya wallahu taala alam. Baik. Baik. Ya baik. Pertama, Pak Ustadz menyampaikan bahwa seseorang mungkin yang niatnya tidak tentang Allah yang ada di mana-mana adalah pekerjaan yang wajib. Ya. Terus untuk yang kedua, di situ Pak Ustadz menyampaikan bahwasanya Allah ada di atas langit, dan sedangkan yang kedua berada di atas hati. Dan jadi yang dibawakan dari Al-Quran yang cuma tahu adalah, dan yang ketiganya itu yang saya tanyakan, Allah itu di mana? Apakah di atas langit atau di atas hati? Ya, dia tidak pernah ya. Baik. Baik. Ya, bagus, bagus sekali. Ya, barakallahu fiik. Ya, baik, jadi pertanyaannya bagus sekali, dan hal-hal yang memang mengganjal di hati kalau disimpan dan tidak dipelajari, itu kadang bisa menjadi apa? suatu hal yang tidak baik dalam hati. Ya, jadi kalau yang perlu ditanyakan, ditanyakan saja. Jadi saya terangkan tadi dua kalimat ya, Allah di atas langit. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Arsy itu di atas langit. Ya. Jadi arsy mana tempatnya? Di atas langit. Ya. Tadi saya kurang menjelaskan. Arsy itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia adalah atap surga yang paling tinggi. Atapnya surga Firdaus. Arsy itu. Jelas ya? Jadi otomatis di mana? Paling tinggi di atas. Iya. Karena itu ini tidak bertentangan. Jadi kalau dikatakan Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit, tidak ada masalah. Ya, kalau kita katakan Allah maha tinggi di atas langit, juga tidak ada masalah. Semuanya bahasa-bahasa ada di mana? Di dalam pengulangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kedua tadi dipermasalahkan masalah hadis. Inna Allah yanzuru fi thuluthil lailil akhir ila samai dunya. Sungguhnya Allah turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kemudian Allah firman, hal min mustaghfirin fa'ufirullah. Apakah ada yang meminta ampun? Aku akan ampuni. Fahal min sa'ilin fa'ufir. Apakah ada yang memohon? Saya, aku akan berikan permohonannya. Iya. Jadi sini dipertanyakan. Iya. Assalamualaikum. Jadi pertanyakan dua hal ya. Kalau saya pandang tadi ada dua hal yang dipermasalahkan. Ya, tadi dikatakan beristiwa di atas arsy. Kemudian dikatakan turun ke langit dunia. Jadi apa ini tidak bertentangan? Iya. Jawabannya bahwa itu tidak bertentangan. Pokoknya satu aja, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Iya. Sebab kata turun itu tidak mesti Allah Subhanahu wa taala dikatakan turun kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan arsy-Nya. Iya. Jelas ya? Tidak mesti dalam bahasa. Kita saja kenal di apa namanya? Oh, Pak Presiden turun ke desa-desa. Yang turun siapa? Belum tentu presidennya yang turun. Ya, mungkin dia kirim utusannya atau dia sendiri turun. Ya. Hanya di atas kendaraannya, hanya lewat saja, hanya melihat dari jauh atau kayak gimana. Itu semuanya bahasa ya untuk turun. Tapi kita enggak usah terlalu masuk di dalam hal yang seperti ini. Kita cukup meyakini secara pokoknya Allah beritakan Allah di atas langit dan turun di setiap apa? Sepertiga malam terakhir. Iya. Kemudian yang ketiga, ya yang kedua tadi mungkin letak permasalahannya seperti yang disebut. Sekarang malam, kalau di sini malam misalnya, belum tentu di negara lain apa? Malam. Iya. Baik. Apakah ini bertentangan? Ini juga kembali sebenarnya kepada kalau kita pikir dengan akal, akal ini tidak akan sampai ke sana perkara-perkara gaib. Iya. Kewajiban kita Allah kabarkan, Rasulullah mengabarkan. Kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat akan hal tersebut. Kita imani apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kita berhenti di titik tersebut, itu sudah cukup kita mengimaninya. Iya. Jadi kalau kita perturutkan semua kenapa dan bagaimana, dipikir dengan logika, dipikir dengan akal, banyak hal yang akal itu tidak sampai ke sana. Tidak bisa sampai ke sana. Saya beri contoh ya. Kita ini semuanya punya ruh. Iya. Ini kita sepakati atau tidak ini? Kita punya ruh. Hah? Saya kira sepakati. Ada yang tahu bagaimana ruhnya? Warna apakah? Bagaimana bentuknya? Ya. Padahal ini di dalam diri kita. Sesuatu pada diri kita, kita tidak tahu bagaimananya. Padahal dia bersama kita. Apalagi kita mau urusi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Redo ada ayat Al-Quran itu kaidah. Allah firman, la yus'alu amma yaf'al wahum yas'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Jadi ini kaidah dasar ya untuk hal tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan saya mau bertanya. Tadi menjelaskan bahwa asal 99, namun itu bukan batasan. Ya. Tetapi ada keraguan yang saya dapatkan di situ. Jadi yang kita sampaikan, saya berpendapat itu kurang jelas dan saya minta dalilnya secara jelas tentang bahwa asmaul husna itu bisa banyak 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidan aman ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya, 100 kecuali 1. Siapa yang menghitungnya, ahsaha di sini menghitung ya, tapi perlu diketahui kata ahsa dalam bahasa Arab itu 3 hal. Pertama dia hafal nama-nama itu, yang kedua dia kandungi mana-mananya, kemudian yang ketiga dia terapkan, ya, diambil pelajaran pengabuan terhadap nama tersebut, itu ahsa. Jadi bukan menghitung nama-nama asmaul husna sekedar dia hafal, dia apalagi dilagukan, dinyanyikan, bukan itu mana ya. Bagaimana dia dalami, dia pahami, sebab di belakang penamaan, kalau dia dalami nama-nama Allah, ya maka dia adalah orang yang paling mengagungkan dan membesarkan Allah, ya, sebab dia sangat kenal kepada Allah, tentunya sangat besar cintanya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang mengihsannya, menghitungnya secara benar, maka dia akan masuk surga. Jadi kandungan dari hadis hanya disebut sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Saya tadi kasih pertanyaan, ini pernyataan ada kata pembatasan atau tidak? Tidak membatasi, hanya pengabaran. Iya. Hanya pengabaran. Jelas ya? Kalau dia pengabaran, berarti tidak boleh kita batasi cuma berapa? 99. Dikuatkan oleh dalil lain yang menjelaskan bahwa nama itu lebih daripada itu. Dalil lain adalah hadis siapa? Saya tadi juga sebutkan. Hadis ketiga seorang gundah gulana, itu hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Ya, Nabi berdoa dari doanya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw 'allamta bihi ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan segala nama yang kamu miliki. Nama yang engkau namakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang kamu ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau nama yang kamu simpan di sisimu, di ilmu gaib di sisi. Ya, jadi dari hadis pasti ada nama yang Allah tidak ajarkan ke makhluk. Dan ini konsekuensinya, kalau Nabi menyebutkan 99, berarti itu yang di apa? Dari yang diajarkan. Jadi konsekuensinya bisa apa? Bisa lebih daripada itu. Iya, bisa lebih daripada itu. Kira jelas ya? Baik. Ya, selamat. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Kalau penjelasan-penjelasan tadi sepertinya ini memacu kita untuk mengarah pada makna bahasa. Kalau Allah bilang Quran itu benar. Karena orang berdoa juga harus taat kepada dan sudah cukup banyak kita diberikan dari dalil tadi bahwa ada di atas harus diada yang diada. Yang lebih konkret lagi adalah tadi istilah besar Rasulullah SAW. Jadi ini mohon mohon supaya iman kita ini supaya jangan sampai ada konotasi makna bahasa. Kalau seandainya terjadi makna bahasa pada pemikiran kita, berarti Allah punya tempat. Jadi tolong jangan sampai terjadi pada pemikiran kita. Kalau seandainya Allah punya tempat, kita punya pemahaman bahwa Allah punya tempat, berarti gagal akhirnya kita. Karena laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk punya tempat, rumah, gedung dan sebagainya, gunung, sawah, sebagainya itu tempat. Sedangkan Allah juga punya tempat di langit. Ini kalau jangan sampai mempunyai makna konotasi ataupun pemahaman bahwa Allah itu punya tempat yang maknanya itu makna bahasa. Yang kedua kan, di dalam sifat-sifat Allah itu tadi bisa saya setuju bahwa itu sudah pembatasan. Padahal sifat Allah itu berarti seratus. Tetapi ada satu hal yang mungkin sudah kita sama-sama pelajari bahwa di dalam sifat Allah itu ada sifat kekal, mustahil, parah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Kalau sifat wajib itu wajib kita imani, kalau sifat mustahil itu wajib kita tidak imani. Seperti kita ambil contoh satu aja. Contohnya Allah itu kekal, Allah maha kekal. Kekal itu bakal. Bakal. Lawannya parah. Nah, disebut-sebut bahwa Allah itu kekal. Hanya Allah saja yang kekal. Sedangkan makhluk itu adalah tanah, rusak semua, akan hancur semua. Tapi kenyataannya dalam penjelasan itu ada yang disebut kekal selain Allah. Seperti kita hidup di dunia ini adalah hidup yang fana, tetapi kita nanti akan menemukan hidup yang kekal abadi, yaitu di akhirat kekal juga. Dan juga alam akhirat, surga neraka dan penduduknya itu kekalnya kejumlah. Apakah kekalnya itu akan kekal selama-lamanya atau gimana? Artinya di situ disebut juga kata kekal dan memang kenyataannya kekal gitu. Ya betul. Boleh di dunia alam mana, tetapi kita menuju kepada alam yang kekal yang akan kita rasakan, yang akan kita nikmati selama-lamanya. Ini sudah menjadikan bahasa yang umum, sehingga sifat Allah itu terbaur, terkait dengan sifat makhluknya. Jadi mungkin dari kesempatan ini mudah-mudahan bisa terarah. Ya, barakallah. Ya, kusahan keluarkan. Baik, saya berterima kasih atas pertanyaannya. Dan ini sebenarnya sebagian pembahasan itu saya tidak uraikan memang untuk menyingkat waktu. Ya, karena ditanyakan dan masalah saya uraikan. Ya, insyaallah taala. Jadi mungkin dari pertanyaan Bapak kita yang saya hormati ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama berkaitan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Apakah ini mengarah kepada mana bahasa atau mengarah kepada mana hakikat? Ya, perlu diketahui bahwa penggunaan istama, kata sama di dalam Al-Qur'an memang itu ada makna secara bahasa. Bermakna yang di atas, ya. Dan ada bermakna hakikat, betul di atas langit, Dan ini di dalam sifat ketinggian semuanya adalah hal yang dicakup di dalam kandungan dalil-dalil. Karena itu memang saya tadi globalkan ya pendalilan, sebagaimana di dalam Al-Quran juga diglobalkan. Ya, Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Itu penyebutan di dalam Al-Qur'an di dalam 7 ayat. Iya. Jadi kalau dinamakan bertempat, memiliki tempat dan seterusnya, itu cuma kalimat-kalimat dan bahasa-bahasa kita saja. Iya. Harusnya kita dalam hal ini terbatas pada apa yang diterangkan oleh dalil. Sepanjang dalil menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka cukuplah itu kita imani. Tidak perlu kita pikirkan lagi apakah di atas tempat, kalau begitu bertempat, kalau begitu ada batasannya. Dan ucapan orang-orang yang di dalam masalah ini yang dianggap keliru oleh para ulama banyak sekali. Sebab dia ketika membahas itu masuk dalam banyak hal. Apakah bertempat, kalau begitu terbatas, kalau begitu punya lingkup yang sempit, ya, dan sebagainya lagi membahas apakah dia di atas alam, di luar alam, di tengah alam. Ini semuanya dari hal-hal yang apa? Terlalu meluas kita membahas. Padahal saya tadi sudah berikan kaidah dalilnya, ya, bahwa terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat itu pembahasan apa? Pembahasan gaib. Kita tidak berbicara kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Kecuali dengan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, terbatas ke situ. Ya, dan di pertemuan tadi pagi saya sudah terangkan ya, bahwa logika boleh aja kita dipakai untuk memahami dalil, bukan untuk menghukumi dalil, apalagi membuat ketentuan baru yang tidak diterangkan oleh dalil. Iya, jelas. Jadi ini kaidah dasar di dalam pembahasan akidah. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan di sini, bahwa tadi di penyebutan nama-nama, saya hanya membahas nama-nama ya, bukan berkaitan dengan sifat-sifat. Jadi nama lebih dari 100, ya, itu berkaitan dengan nama. Adapun sifat, Nabi tidak membatasi atau Nabi tidak menyebut Allah memiliki 99 sifat. Tapi beliau sebutkan 99 apa? Nama. Beda antara nama dan sifat. Ya. Nama ditetapkan bagi Allah. Kalau sudah ditetapkan nama, pasti di dalamnya ada apa? Ada sifat. Tapi kalau sifat ditetapkan, ya, belum tentu bisa dipetik nama darinya. Jelas ya? Karena itu dari nama, dari sifat Allah Al-Baqa, Maha Kekal. Wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Iya. Jelas ya? Itu sifat, tapi enggak boleh dinamakan Allah dengan nama Al-Baqi. Ya. Dengan nama Al-Baqi. Karena itu di Imam 4 penamaan Al-Baqi itu tidak dipakai. Itu hanya ada di penamaan dari sebagian ulama yang kurang kuat di dalam pembahasan penamaan ini. Iya. Jadi hanya diambil sifat, tidak dipetik darinya apa? Nama. Karena itu kaidahnya pembahasan sifat, iya, itu cakupannya lebih sempit dari pembahasan nama. Iya. Jadi setiap nama yang Allah namakan dirinya pasti terkandung di dalamnya sifat. Tapi setiap sifat belum tentu bisa dipetik darinya apa? Darinya nama. Baik. Itu mungkin sisi kedua yang perlu saya terangkan. Kemudian yang ketiga, baik terkait dengan apa yang kita tadi, saya lupa. Hah? Ayo baik, kekekalan itu. Iya. Maaf saya lupa ya. Jadi kata kekal, saya sudah sebut tadi ya, bahwa adanya kesamaan dalam penamaan belum tentu sama dalam apa? Sama dalam hakikatnya. Iya. Memang ketika disebut arsy, biasanya kita kalau di pembahasan luas, saya akan uraikan bahwa di antara makhluk memang ada makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Iya. Dan itu ada 8 makhluk yang diciptakan untuk kekal. Dikumpulkan oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair. Tamaniyatun hukmul baqaya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayzil adami yal arsyu wal kursiyu jannatun wa nar wa ajabun wal ruhu kadal lawhu wal qalami. Ada 8 perkara kata Imam As-Suyuti, hukum kekekalan meliputinya. Dan makhluk yang lain semuanya akan sirna. 8 ini Yang pertama adalah apa? Adalah al-arsy. Yang kedua adalah kursi. Yang ketiga adalah sorga. Yang keempat adalah neraka. Yang kelima adalah ajab. Ajabud dana. Yaitu tulang ekor manusia. Ya, karena Rasulullah SAW kabarkan bahwa tulang ekor manusia itu tidak akan sirna. Darinya lah manusia dicipta, darinya lah manusia nanti dikembalikan pada hari kiamat. Dan hadisnya dalam Sahih Muslim. Iya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam adalah ruh. Yang keenam adalah ruh. Yang ketujuh adalah al-lawh, yaitu al-lawhul mahfuz, juga kekal. Dan yang ke-8 adalah al-qalam, yaitu pena yang menulis apa? Menulis takdir. Ya, jadi memang ini dari dalil menunjukkan bahwa makhluk ini dicipta oleh Allah untuk kekal. Ya. Tapi namanya makhluk, dia kekal. Kenapa? Karena Allah yang maha kekal, yang apa? Menghendaki dia kekal. Ya. Karena itu sepanjang dia makhluk, pasti makhluk berbeda dengan apa? Berbeda dengan yang menciptakannya. Jadi kaidahnya saya kira sederhana saja. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikatnya. Jadi itu mungkin yang saya bisa jawab ya secara ringkas. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Ya, ini tadi saya sudah tegaskan ya, bahwa kita jangan masuk di masalah-masalah yang seperti ini. So, kalau kita masuk di masalah yang seperti ini, itu tidak ada habisnya bertanya. Ya, itulah makanya kaidahnya. Kita dalam pembahasan akidah, kita terbatas pada apa yang disebut oleh dalil, Al-Quran dan hadis. Iya, bagus. Jadi memang kita nah itu yang saya maksudkan di situ. Jadi dalil ketika menjelaskan kita imani, jangan kita mempermasalahkan dalil. Yang kita permasalahkan diri kita sendiri. Iya. Kenapa? Bahwa kadang di pemikiran kita mungkin ada hal yang perlu kita lebih tunduk lagi. Karena itu saya tidak sembunyikan ya bahwa ada sebagian orang yang menolak hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Sebab dianggap tidak masuk ke logikanya. Iya. Seperti contoh misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiap kali disebutkan dalam hadis Abu Dar riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kali matahari terbenam, matahari itu sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sampai diperintah kepadanya, terbitlah kamu dari arah timur. Terus setiap hari seperti itu. Sampai suatu hari dikatakan kepadanya, terbitlah dari arah barat. Akhirnya terjadi apa? Hari kiamat. Ini sebagian orang di masa ini, wah ini tidak masuk akal saya. Kok mataharinya ada di Korea, di Amerika sana, tidak ada mataharinya. Ya. Kalau dia sujud, kok ada di sana? Nah, ini kan sesuatu dia menentang hadis dengan apa? Akal. Padahal kalau dipikir akal ini, tidak semua perkara gaib dia bisa masuk ke dalamnya. Karena itu kalau kita bertentangkan banyak hal yang kita akan apa? Kita akan tolak dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Pokoknya mudah saja berpikir sebenarnya. Kalau kita memakai logika yang lebih apa? Lebih indah. Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Kayak itu kan logika lebih bagus. Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Bukankah Allah yang paling tahu tentang dirinya? Kalau begitu, apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang dirinya, dan apa yang Rasulullah terangkan dalam Al-Quran tentang dirinya, itu harusnya pokok yang wajib kita imani. Selainnya, anggap saya, akal kita perlu diapa? Perlu diajak lebih tunduk untuk menerima nas-nas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, saya perlu terangkan bahwa akal yang sehat dan akal yang Nah ini maaf ya, bukan artinya kalau misalnya ada ini akalnya nggak sehat ya. Baik. Jadi akal yang lurus sesuai dengan fitrah, ya, itu sama sekali tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bertentangan. Ya. Karena itu seseorang kalau mendapatkan hal-hal yang seperti itu, maka diarahkan saja kepada perkara yang dia berpikir lebih bagus. Bukankah Allah Maha Mampu atas segala sesuatu? Ini dari pikirannya apa? Baik untuk seorang hamba. Ya baik. Jadi mungkin itu ya saya bisa jawab. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini, kita akan lanjut ke materi. Baik. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ikhwan Ali Nur yang ada di Amerika. Via Skype, Ustaz. Ya, saya. Apakah orang yang mengingkari sifat-sifat Allah termasuk orang yang tidak beriman seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 1, Pak Ustaz? Ayat berapa? Ayat 1. Ya, bukan ayat 1. Surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd ayat 1 ditulis di situ. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Ya mungkin yang diingat surah Al-A'raf ya, di ayat 100. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayajzal ladina apa namanya? Sayajzal ladina bima kanu ya'malun." Ya. Bagi Allah nama-nama yang maha husna. Maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengan nama-nama tersebut dan biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Sebab mereka semua akan menemui balasannya pada hari kiamat. Ini ancaman dahsyat ya. Disuruh biarkan, biarkan mereka. Mereka akan jumpai balasannya pada hari kiamat. Ini ancaman besar ya. Iya. Sebab orang yang berbuat ilhad terhadap nama dan sifat, itu artinya dia palingkan nama dan sifat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah terangkan. Iya, karena itu di antara bentuk ilhad, dia menolak seluruh nama dan seluruh sifat. Di antara bentuk ilhad, dia mengingkari sebagian nama dan sebagian sifat. Di antara bentuk ilhad, dia palingkan sebuah nama atau sifat dari hakikatnya kepada hal yang apa namanya yang lain, mentakwilnya. Itu bentuk dari ilhad. Dan di antara bentuk ilhad, dia namakan Allah dengan penamaan yang tidak dikenal. Seperti penamaan orang Nasara menamakan Allah sebagai ayah. Ya, penamaan orang-orang filsafat dinamakan Allah sebagai pencipta hawadith yang mengadakan apa penggerak ya perkara. Ini penamaan-penamaan semuanya masuk dalam bentuk ilhad. Ya, jadi secara umum kita dilarang akan hal tersebut. Ya. Dan kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam kitabnya. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Baik, segera kita lanjut dulu ke materi. Kalau juga pertanyaan, pertanyaannya 5 menit ya untuk apa namanya refresh supaya lebih bisa kita cerah lagi mengikuti kajian. Baik, dan ini saya minta maaf ya sebab materi masih banyak. Kita masih di halaman 16, sedangkan materinya halaman 47 berakhir. Ya. Berkata penulis rahimahullah, ya beliau sekarang masuk menguraikan tentang keyakinan seputar surga dan neraka. Kata beliau, wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatan la tasnayani abada. Wal jannatu thawabun li auliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi. Illa man rahimallahu azza wa jalla. Kata beliau, surga adalah hak benar adanya dan neraka adalah hak benar adanya. Keduanya telah dicipta. Tidak akan sirna selama-lamanya. Surga adalah pahala untuk para walinya, sedangkan neraka adalah balasan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Kecuali siapa saja yang Allah Azza wa Jalla rahmati. Iya. Di sini saya poinkan ada 6 pembahasan. Yang pertama, keyakinan terhadap surga. Adanya surga. Wal jannatu haqqun. Ya, surga adalah hak benar adanya. Adanya surga itu dari pokok keyakinan. pokok keimanan. Karena itu ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang adanya sorga. Ya, hakikatnya, berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Dari kesejahteraan penduduknya, dari pakaiannya, dari rumah tinggalnya, dari makanannya, dari minumannya, ya, dari minumannya, kemudian dari istri-istrinya, dan sebagainya, dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqahu ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adakhalahu Allahu al jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyah sya." Iya. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa saya adalah Rasul Allah, dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, dan Nabi Isa itu adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada Maryam, ya, maksudnya Allah berfirman, kun fayakun, terjadi maka terjadilah Maryam, apa terjadilah Nabi Isa, ya, dikandung oleh Maryam tanpa ada ayah. Wa ruhun min, dan dia Nabi Isa adalah ruh dari sisi Allah. Ya, sama dengan makhluk semuanya adalah ruh dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia imani ini, kemudian dia imani juga bahwa surga adalah benar hak, benar adanya, dan dia imani bahwa neraka benar adanya, maka kata Nabi, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Ya, surga memiliki 8 pintu. Seorang boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan keagungan tauhid. Iya. Keagungan tauhid, bahwa dengan tauhid ini dia bebas memilih masuk surga dari mana? Dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan semuanya adalah pembahasan tauhid. Dua poin pembahasan ini yang diuraikan oleh penulis di sini. Wal jannatu haqqun wal naru haqqun. Surga adalah hak, benar adanya, dan neraka juga adalah hak, benar adanya. Iya. Pembahasan yang kedua, keyakinan terhadap neraka. Bahwa neraka benar adanya. Ya, benar adanya. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang adanya neraka. Diterangkan bagaimana hakikatnya. Diterangkan bagaimana dahsyatnya, kengeriannya, beraneka ragam siksaan di dalamnya, dari makanan penduduknya yang sangat pahit, yang sangat menyesatkan di leher, kemudian dari minumannya, dari air yang mendidih, dan sebagainya, dari kengerian, dari belenggunya, ya, dari rantai-rantai yang ada di dalamnya, dari panasnya neraka tersebut. Nah, ini semuanya sebenarnya untuk pembahasan, kita membahas surga saja ini perlu pembahasan khusus, ya, bagaimana surga dan keindahannya. Mungkin kita duduk beberapa majelis tidak cukup kita bercerita tentang apa? Surga. Demikian pula tentang neraka. Tentang dahsyatnya ini perlu beberapa pertemuan kita berbicara tentang neraka. Tapi ini global di sini, titik penekanan di pembahasan akidah, kita imani bahwa surga dan neraka dua makhluk yang hak benar adanya. Iya. Benar adanya. Dan penulis di sini tegaskan, wahuma makhluqatani. Ini pembahasan yang ketiga, bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang telah dicipta. Dan surga dan neraka sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang ini. Sudah dicipta. Dan ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa surga itu belum dicipta. Ada lagi yang mengatakan bahwa surga itu bukan makna hakiki, tapi makna bahasa saya. Iya, dan ini semuanya adalah ucapan yang batil. Sebab surga diterangkan hakikatnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan keduanya sudah dicipta. Sudah selesai penciptanya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman tentang surga, U'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalimat u'iddat itu dalam bahasa Arab itu kata kerja yang sudah lampau, sudah berlalu. Jadi sudah selesai penciptanya. sudah selesai disiapkan. Demikian pula tentang neraka, Allah firman u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk apa? Telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Iya. Jadi neraka juga sudah selesai. Sudah selesai penciptaannya. Baik. Kemudian kata beliau, la tafnayani abadan. Dan ini penjelasan pembahasan yang keempat, kekalan surga dan neraka. Iya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut penduduk surga, Allah firman khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ketika disebut juga penduduk neraka yang merupakan asli penduduk neraka, tidak keluar lagi, Allah firman khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa surga dan neraka memang diciptakan untuk apa? Untuk dikekalkan. Ya. Dan ini memberikan makna keimanan yang sangat mendalam ya. Kalau dipahami dengan benar oleh jiwa yang menghendaki kebaikan di kehidupan akhiratnya. Di surga itu apa, di akhirat kelak cuma ada dua. Cuma ada surga dan ada apa? Neraka. Iya. Allah firman fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan pada hari kiamat hanya ada dua golongan. Golongan yang beruntung dan golongan yang apa? Merugi. Allah firman faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Ya, kalau ini hal kita ingat di dalam jiwa, ada surga dan ada neraka. Iya. Dan kehidupan kekal abadi adalah di akhirat. Ini mengharuskan pada kita semua adanya rasa takut di dalam diri. Iya. Dan harusnya memberikan kepada kita semua motivasi yang kuat untuk semakin beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada sorga, menjauhkan kita dari apa? Dari api neraka. Baik. Kemudian pembahasan yang kelima, sorga adalah pahala untuk para wali. Ya. Penulis berkata, wal jannatu thawabun li auliyaihi. Dan sorga itu adalah pahala, balasan, apa pahala untuk wali-walinya. Ya. Siapa yang merupakan wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Dan wali Allah itu ukurannya disebut di dalam Al-Quran. Allah terangkan apa itu wali Allah. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah ini? Allah terangkan, yaitu orang-orang yang beriman lagi apa? Lagi bertakwa. Jadi itu hakikat wali-wali Allah. Ya, yang menentukan wali Allah itu bukan harta, bukan nasab, bukan jabatan. Tapi yang menentukan dia adalah wali Allah adalah apa? Keimanan dan apa? Keimanan dan ketakwaan. Maka kalau ini dijaga, seorang hamba memeliharanya, maka dia digolongkan ke dalam wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di sini dimuliakan dengan surga. Kemudian pembahasan yang keenam, neraka adalah siksaan terhadap siapa saja yang bermaksiat. Ya. Kata beliau, wan naru iqabun bi ahli maksiati. Dan neraka itu adalah iqab bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Illa man rahimahullahu azza wa jal. Kecuali siapa yang Allah azza wa jalla merahmatinya. Ya, neraka siapa yang masuk di dalamnya, dia disiksa dalam neraka. Ya. Kecuali siapa yang Allah rahmati. Sebab ada sebagian orang yang berdosa, dia dosa besar. Bukan kesalahan dalam akidah ya. Ingat, dosanya dalam apa? Dosa besar dalam maksiat. Bukan hal yang tidak memiliki keimanan. Dia punya akidah yang baik, ada keimanannya. Iya. Karena itu kemarin saya terangkan dari kebaikan tauhid ini, sepanjang dia memiliki tauhid, walaupun dia jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka sepanjang tauhidnya benar dan dia harus dihukum karena dosa dan maksiatnya, maka dia disiksa dalam neraka sekadar apa? Sekadar dosa dan maksiatnya saja. Setelah itu dia dimasukkan ke mana? Ke surga. Karena itu penulis memberikan perkecualian. Kecuali siapa yang Allah rahmati. Dan ini insyaAllah ta'ala akan datang pembahasan lebih lengkap oleh penulis nanti. Kita akan uraikan di situ dalil-dalilnya lebih lengkap. Bismillahi ta'ala. Pembahasan berikutnya, keyakinan tentang as-sirat. Iya. Kata penulis rahimahullah, was-siratu haqqun. Dan as-sirat, jembatan itu adalah hak. Jembatan adalah apa? Adalah hak. Iya. Sini ada dua pembahasan yang saya garis bawahi. Yang pertama, hakikat as-sirat. Iya. As-sirat itu suatu hal yang hakiki. Iya. Sebab di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka yang akan mendatangi as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Iya. Itu wariduha, ditafsirkan oleh para ulama, jembatan yang dihamparkan di mana? Di atas punggung neraka jahannam. Ya, kana la rabbika hatman maqdiya. Ini ketentuan dari Rabbmu adalah perkara yang sudah ditentukan. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai tahillatul qasam. Allah bersumpah semua makhluk, siapapun dari makhluk pasti akan melewati apa? As-sirat ini. Iya. Thumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dhalimina fiha jithiyan. Dan kami membiarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. As-sirat ini diterangkan di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam riwayat-riwayat yang marfu' tentang kaifiatnya atau tentang bagaimananya. Nah, dikatakan bahwa sirat itu dia lebih halus daripada rambut. Iya. Adat kumiyasyar, lebih halus daripada apa? Rambut. Lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada apa? Pedang. Iya. Kemudian sangat licin. Sangat licin. Ya, ini saya sudah seperti ini keadaannya, lebih halus dari rambut. Kira-kira bagaimana kita melewati? Hah? Lebih tajam dari pedang lagi. Subhanallah. Setelah itu sangat licin. Ya, dan di tengah-tengahnya ada yang menyambar-nyambar. Itu di, seperti dibaratkan oleh Nabi seperti duri sadar. Ya, pohon apa? Yang banyak durinya. Ya. Menyambar-nyambar. Di tengah as-sirat. Ya, kalau dipikir kira-kira siapa yang bisa lewat? Hah? Inilah pembahasan as-sirat. Ingat, as-sirat ini dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Siapa yang melewatinya setelah sirat, itulah surga. Ya, itulah surga. Yang tidak melewatinya, di bawahnya adalah apa? Abi neraka wali'adzubillah. Ya, karena itu, Nabi Muhammad SAW berada di ujung jalan. Dan beliau berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Beliau doakan untuk umatnya. Dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa orang melalui as-sirat ini sesuai dengan amalannya. Ya, ada yang melaluinya seperti kilat. Ada yang melaluinya seperti angin. Ada yang melaluinya seperti orang yang menunggang kuda kencang. Ada yang melaluinya dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak. Ya, dan tidak bisa melewatinya, di bawahnya adalah apa? Api neraka wali Allah. Ya. Dari yang tersambar oleh jangkar-jangkar itu terluka, tapi masih bisa selamat. Ya. Dari yang tersambar jatuh di dalam. Wallahualam. Karena itu, ini dari hal yang hendaknya kita ingat. Iya. Kita perhatikan. Jadi, untuk mempersiapkan lewat di atas jembatan. Kenapa? Ya, dibahas di dalam buku akhir. Ini bagian dari keimanan terhadap kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Agar supaya kita semua memiliki kesadaran bahwa kita akan melewati akhirat itu. Sumpah dari Allah, setiap dari manusia pasti akan melewatinya. Ya, pasti akan melewatinya. Ya, kemudian akhirat itu sendiri memang dari sisi penggunaannya di surah Al-Fatihah, ya, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku siratal mustaqim, para ulama menyebutkan bahwa sirat di situ punya dua makna. Ada sirat hissi dan sirat maknawi. Ada jembatan hissi yang akan dilewati, akan ditapaki benaran. Itulah sirat yang kita bahas tadi. Dan ada sirat sifatnya maknawi. Itulah jalannya lurus. Keislaman yang wajib kita pegang. Ya. Mengambil ilmu agama dan mengamalkannya. Itulah jalannya lurus ya. Itu juga disebut sirat. Ya. Karena itu, kalau kita paham makna sirat ini akan lebih memberikan kehusyukan untuk kita semua ketika kita sholat. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami menuju kepada sirat al-mustaqim. Kita gambarkan dua apa? Dua makna dari sirat. Kita ingin lurus jalannya di dunia, dan kita ingin selamat di akhirat kelak dari apa? Sirat yang telah diterangkan. Iya. Jadi itu hakikat dari sirat. Yang kedua, penetapan adanya sirat, mungkin dari dalil-dalil yang saya sudah uraikan tadi, itu sudah jelas ya, bahwa sirat itu adalah perkara yang ditetapkan adanya, perkara yang benar, hak adanya, wajib kita imani. Wajib untuk kita imani. Iya. Kemudian, pembahasan terakhir untuk sesi ini, keyakinan seputar timbangan. Kata penulis rahimahullah, wal mizanu haqqun lahu kifatan tuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyuha haqqun. Timbangan itu adalah hak. Timbangan benar adanya. Dan ada timbangan pada hari kiamat. Timbangan memiliki dua kifah, yaitu dua daun timbangan. Yang amalan-amalan segenap hamba yang baik dan yang buruk akan ditimbang pada timbangan itu. Ya. Nah, ini penetapannya juga adalah hak benar adanya. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, hakikat timbangan. Ya. Timbangan ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wal waznu yawma idzin al-haq." Timbangan pada hari kiamat adalah hak benar adanya. Dan Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuh, ya, faulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuh, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan siapa yang ringan timbangannya, mereka inilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Mereka inilah orang-orang yang merugi, berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Iya. Maka timbangan adalah suatu hal yang hak benar adanya, hakikat yang wajib kita imani. Dan ini timbangan hakiki. Timbangan apa? Hakiki. Ya. Ini bantahan terhadap sebagian kelompok, khususnya orang-orang Mu'tazilah, yang lebih banyak mengandalkan apa? Akalnya. Mereka mengatakan timbangan itu tidak ada. Yang ada itu keadilan. Timbangan di dalam ayat itu bukan timbangan benaran, tapi itu artinya apa? Keadilan. Dan ini adalah ucapan yang batil. Iya, ucapan yang batil. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensifatkan timbangan dengan berbagai sifat. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamah." fala tudlamu nafsun syai'an. Dan kami letakkan timbangan-timbangan penuh keadilan pada hari kiamat. Jadi timbangan dikatakan diletakkan. Ada enggak keadilan diletakkan? Hah? Ini menunjukkan timbangannya adalah timbangan apa? Timbangan hakiki. Kemudian timbangan hakiki ini disifatkan timbangan yang adil. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Tidak ada apa? Tidak dikatakan tidak seimbang. Ya. Timbangan yang adil. Maka tidak satu jiwa pun yang terbalik. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Walaupun amalannya itu sebesar biji khardal, kami akan datangkan amalan itu. Dan cukuplah kami sebagai orang yang paling baik, sebagai yang terbaik di dalam menghisab. Ini timbangan hakiki ya. Kemudian yang kedua, timbangan memiliki dua kifah. Dua daun timbangan. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW terangkan, hadith Abdullah bin Amr bin Asr riwayat Imam Ahmad, akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki dinasihkan oleh seluruh makhluk. Maka dikatakan kepadanya, saksikanlah catatan-catatan dosamu. Maka dihamparkan catatan dosanya 99 gulungan catatan dosa. Baik, ini sudah masuk waktu ya. Kita break dulu, insyaallah taala kita lanjut nanti di sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.